Biasa sa cinta, satu sa pinta. Pikir kembali, janji tak mungkin ku ingkari karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat ku kuat atas nama cintaku, tak suka paksa itu masalahnya. Biarkanlah cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Kini, kini dan nanti. Butuh sedikit sandaran, kau pikir dekat selingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali, rasa ini tumbuh dan tak akan mati. Kau masih jadi kekasihku, jadi jangan takut ku pelain hati. Biasa ku cinta, satu ku pinta, jaga hati biar ku makin